di antara sing dihitung pangeran niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa Nuh napa min dzurriyyati napa Nuh tetes niki pelajaran ke kula jenengan nggih tetes nek pengin dadi wong apik niku dzurriyyahe ku jelas nggih bapak di umumnya wong normal iku nggih bapak ya bapak iku umumnya ya duwe mbah mbah ya duwe napa sampai uang itu dua ibu tapi gak dua bapak jadi ibu esitok bapak itu pirang-pirang itu bingung no naib ya bingung no apa kiai kalau nanti saat ini itu gak bosen-bosen di tako itian wis ramelok rasa no kakian mikir hukum niki kalau eling no terus ngeten gitu dalam madzhab Syafi'i madzhab-madzhab nah ono wong hamil di luar nikah niku normalnya kan wong hamil ku ora oleh nikah perkarane beton wo janin sehingga idae tiyang hamil iku nak nglahirno niku maknane iku hamil sing lewat nikahin sufficient lewat nikah sing napa tapi nak hamil dari nikah tidak sah niku rata-rata kiai ya dadi kawekno nak ana sing gelem kawin ya dikawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa idae paham ya mboten enten napa Ida, mergo ida itu disyariatkan untuk nikah sing napa sahi. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah. Cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berah. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap enggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan bukan bapak sing untuk SK syariat jadi kok anak-anak putri balek kok rabi sing rabeno hakim bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal tapi nak anak kedua kok wedok kayak ini gue soleh dinikahno bapak mereka anak sah paham ya ini gue cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu sa Indonesia masa dunia ini gue anut madzhab wonten tiyang sing muni ikhtiyat nggih kadang ikhtiyat iku mari goblok. Ikhtiyat aja nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak kok terus lazino neh nak zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono ngene iku kan ra tau ora. Wis pokoke nak kepen nikah nggih ya dinikah. Imam Sakroni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah ya dua orang itu sudah menikah terus Nabi komentar ifta qad kharaja min sifahin ila nikahin kalau kalian balik qad kharaja min sifahin ila nikahin baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang punya tradisi nikah yaitu sombong gunjak no ngalor ngidul kelon atas nama zina sifah saiki wis kelon atas nama nikah itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sohi itu sah dan tidak menunggu iddah wa'ul hamli karena iddah wa'ul hamli ini untuk nikah yang jadi itu sejumbo maksudnya itu salah paham jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na wa hamlahun tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah kadang-kadang wong yo pertanyaan wong usile nek urusan sitok yo sitok kok ibu ges sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo saya ono sitok kok lha iku anak menopo ora takok kok tenanan yo bukan anak kawin yo sah sing ngawini ku cek sing cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab nggih dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa cuma kaya nek iso husnudzon ya husnudzon nek kena dipaksa husnudzon jane ngene ana gosip saiki ku hamil gosip tok to iki bareng dikawini ruhin lahirnya bar 7 wulan kan ana kemungkinan ana ruhin piye-piye aqalul hamli iku pinten 6 berarti jek kena di husnudzoni iki jek kena tapi nak berarti kawin rugen kok 3 wulan lahir Mbok maksa husnudzon. Kan ya dadine goblok kan. Kuwi ku sowo bayi ajake. Mergo bapake yo ajake sehingga ora iso. Husnudzon yo buta akal mosok. Dadi husnudzon ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyhurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasab bisa diintisapno ning pokoke nek sing nikah bapake sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak apalah min sittati asyhurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah, tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dino. Takok kok. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nek dhewe iku kok gak dihukum to. Dihukum. Wae bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran itu panjang kepingin manusia itu cerdas. Jadi uang itu kabeh itu diparingi nopo tebak-tebakan.